وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب kita lanjutkan pelajaran Sahih Al-Bukhari. Kita masih dalam kitab Bad'ul Wahyi, hadis yang ketujuh. Dan ini hadis yang terakhir dari kitab Bad'ul Wahyi. Nah, قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع نعم ini شيخ البخاري gurunya Imam Al-Bukhari رحمه الله. طيب Al-Hakam bin Nafi' namanya, kunyahnya Abu Yaman Al-Himsi. Al-Himsi ya, dari kota Hims. Al-Himsi masyhurun bi kunyatih, beliau masyhur dengan kunyahnya sehingga yang sering disebut Abu Yaman, terkadang ditambah Al-Hakam bin Nafi'. Ya, lebih dikenal dengan kunyahnya, namanya Al-Hakam bin Nafi'. Jadi terkadang di sanad hanya disebut kunyah. Apa derajatnya? Thiqatun Tsabtun. Thiqatun Tsabtun. Thiqah, terpercaya, dan sabit, kokoh. Akhraja lahu al-jama'ah. Akhraja lahu al-jama'ah atau ashabul kutub as-sittah. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah atau al-jama'ah. Ya, sehingga antum akan dapati nama beliau dalam Sahih Muslim. Antum akan dapati nama beliau dalam Sahih, dalam Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, semua ada rawi yang bernama Al-Hakam bin Nafi' Abu Yaman, ya, karena semuanya meriwayatkan melalui jalan ini. Ada rawi yang bernama Al-Hakam bin Nafi' Abu Yaman. Qala akhbarana Shu'aib. Qala akhbarana Shu'aib. Siapa Shu'aib? Nah, di sini tidak disebut bapaknya. Ini namanya apa? Dalam istilah muhmal. Kalau mubham, apa mubham? Ya, tidak disebutkan namanya. Haddatsana rajulun. Ya, rajulun. Mengabarkan kepadaku seorang lelaki. Siapa namanya? Enggak disebutkan namanya. Ini namanya mubham. Kalau hanya disebut namanya tanpa nasabnya, muhmal. Qala akhbarana Shu'aib. Siapa Shu'aib? Shu'aib ibnu Abi Hamzah Al-Himsi. Shu'aib ibnu Abi Hamzah Al-Himsi. Ya, sama dari Hims. Ya. Al-Hakam bin Nafi' Al-Himsi, Abu Yaman Al-Himsi. Shu'aib ibnu Abi Hamzah Al-Himsi. Apa derajatnya? Thiqatun abidun, seorang yang suka terpercaya dan abid, ahli ibadah. Qala ibn Ma'in min asbatin nasi fiz-zuhri. Ibn Ma'in mengatakan tentang Syu'aib ini, min asbatin nasi fiz-zuhri, termasuk orang yang paling kokoh riwayatnya dari Zuhri, ketika meriwayatkan dari Az-Zuhri. Jadi kalau murid-murid Az-Zuhri, ya, di antara murid yang kokoh meriwayatkan dari Az-Zuhri adalah ini, Syu'aib bin Abi Hamzah. Ya. Jadi nanti antum belajar mustalah, di antaranya mempelajari para rawi dan tabaqat, tingkatan-tingkatan para rawi Az-Zuhri. Nah, di antaranya ini. Nah, murid yang paling kokoh di antaranya adalah Syu'aib. Nah, di sini beliau meriwayatkan dari Az-Zuhri. Akhbarana Syu'aibun 'an Az-Zuhri. Ya. Dari Az-Zuhri. Terkadang disebut Az-Zuhri seperti ini, di hadis yang ketiga disebut Ibnu Syihab. Ya, disebut dengan Ibnu Syihab. Nah, ini antum harus tahu, kalau tidak tahu Ibnu Syihab itu siapa, Az-Zuhri itu siapa, disangka orang lain. Padahal itu Ibnu Syihab ya, Az-Zuhri itu dia. Ya, makanya ulama selalu menyebutkan nasab. Ya, sebisa mungkin disebut nasabnya panjang disebutkan supaya enggak keliru. Ya, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah. Beliau termasuk ulama terkenal min sigari tabi'in, thiqatun sabtun hafidun. Ya. Muttafaqun ala jalalati. Man akhraja lahu, siapa yang meriwayatkan dari Az-Zuhri? Ashabul kutub as-sittah atau al-jama'ah. Ashabul kutub as-sittah, ashabul kutubi as-sittah. Nah, tadi disebutkan bahwa Syu'aib bin Abi Hamzah min asbatin nasi fiz-zuhri. Syu'aib bin Abi Hamzah termasuk orang yang paling kokoh dari murid-murid Az-Zuhri. Nah, disebutkan seperti ini karena Az-Zuhri itu ulama besar, muridnya banyak, banyak sekali. Nah, di antara murid-murid itu kan berbeda-beda. Ada murid yang pinter, ya, dan lama bermulazamah. Ada murid yang baru 1-2 bulan mungkin. Ada yang baru 1 tahun, ada murid yang bertahun-tahun dan pintar lagi. Nah, makanya disebut nanti ada tabaqat apa? Talamid Az-Zuhri. Tingkatan-tingkatan murid-murid Az-Zuhri. Nah, ada yang seperti itu tadi disebut asbatun nas Az-Zuhri. Nanti ada yang di bawahnya lagi, yang di bawahnya lagi. Nah, ini maksud daripada penyebutan seperti yang tadi kita dengar dari Ibnu Ma'in, bahwa Syu'aib bin Abi Hamzah min asbatin nas Az-Zuhri. Berarti riwayatnya sangat kuat ini dari Az-Zuhri. Baik. Qala akhbarani Ubaidullah Ibnu Abdullah bin Utbah Ibni Mas'ud. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. نعم. طيب عبيد الله بن عبد الله هذا بن عباس. كده سبتكن دي سيتو سيابا. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. نعم. دي سبتكن دي سنيت dengan nasab yang lebih panjang. Ya. Kemarin disebutkan عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله. Nama ini Ubaidullah bin Abdullah, kalau kita tidak mempelajari, di sana ada rawi-rawi yang lain yang namanya Ubaidullah bin Abdullah. Ya. Ada Ubaidullah bin Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab. Ada ini Ubaidullah bin Abdullah Ibn Utbah bin Mas'ud. Ada lagi Ubaidullah bin Abdullah bin Abi Thawr al-Madani. Ya. Ubaidullah bin Abdullah bin Abi Thawr al-Madani. Jadi kalau sekedar nama Ubaidullah bin Abdullah belum jelas tanpa dipelajari. Ada tiga nama yang sama dan bapaknya sama, Ubaidullah bin Abdullah. Yang satu ini yang kita pelajari, Ibn Utbah bin Mas'ud. Ada Ubaidullah bin Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab, keturunannya Umar bin Khattab. Ada Ubaidullah bin Abdullah bin Abi Thawr. Nah, dan mereka ini ada kesamaan, semuanya orang Madinah. Jadi Al-Madani, Al-Madani, Al-Madani, semuanya orang Madinah. Semuanya juga apa? Al-Akhrajalahu Al-Jama'ah Ashabul Kutubu Sittah, meriwayatkan dari mereka semua. Dan semuanya satu level secara zaman, minat salisah. Ya, secara zaman mereka semuanya dari kalangan tabi'in. Nah, ini jadi ada ishtibah, ada kesamaran kalau tidak diperjelas. Nah, sekarang yang ada di sanad kita adalah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ibn Mas'ud al-Hudali al-Madani. Ya. Tayyib thiqatun faqih. Thiqatun sabtun faqihun. Qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud al-Hudali anna Abdullah ibn Abbas, bahwa Abdullah bin Abbas akhbarahu, mengabarkan kepadanya. Ya, ini sama dengan sanad sebelumnya. Beliau meriwayatkan dari siapa? Abdullah bin Abbas. Baik. Nah, kita akan baca matan hadis ini, cukup panjang ya. Baik, nanti sesampainya sampai di mana kita baca. Beliau mengisahkan anna Abu Sufyan ibn Harb akhbarahu, bahwa Abu Sufyan bin Harb akhbarahu, mengabarkan kepadanya. Abu Sufyan bin Harb, semuanya kenal ya, Abu Sufyan ya. Ayahnya siapa? Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Juga ayahnya siapa? Siapa? Istri Nabi siapa? Yang Abi, binti Abi Sufyan siapa? Hah? Ummu Salamah bintu Abi Sufyan. Jadi Abu Sufyan mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Sufyan adalah mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika itu masih kafir. Kemudian yakni dalam kisah ini beliau masih kafir. Kemudian menceritakan kepada Ibnu Abbas setelah masuk Islam. Kemudian apa? Menceritakan kepada Ibnu Abbas setelah masuk Islam. Ya, makanya kata ulama, seorang yang kafir boleh menerima hadis, tapi ketika menyampaikannya harus dalam keadaan sudah Islam. Ya, juzu tahammul al hadis halata al kufri. Naam. Wa yajuzu adahu halatal Islam, ketika masuk Islam. Tapi kalau mau menyampaikan ketika masih kafir tidak diterima. Baik. Nah, Abu Sufyan radhiyallahu anhu menceritakan kepada Ibn Abbas ya, setelah beliau masuk Islam, menceritakan dulu akhbarahu anna Herakla, bahwa Herakl, siapa Herakl? Herakl Azimur Rum, ya, pembesar Romawi, raja Romawi. Herakl namanya, lakopnya Kaisar, lakopnya Kaisar. Ya, jadi lakop raja-raja Romawi adalah Kaisar. Kalau lakop raja-raja Persia, Faris adalah apa? Kisra. Kisra. Nah, di sini Herakl nama. Herakl adalah namanya. Akhbarahu anna Herakl arsala ilaihi fi rakbin min Quraisy. Wa kanu tujjara bisyam. Bahwa Herakl arsala ilaihi, mengutus utusan ilaihi kepada Abu Sufyan. Fi rakbin min Quraisy, yakni beliau bersama rak, yakni rombongan. Rombongan min Quraisy, dari Quraisy. Wa kanu tujjaran bisyam. Dan mereka, yakni Abu Sufyan dan teman-temannya, adalah tujjar, para pedagang di negeri Syam. Mereka sedang pergi ke Syam untuk berdagang. Fi muddatin allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan wa kuffara Quraisy. Fil muddah, pada masa, allati, yang kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallam madda, yakni memberi waktu, fiha, padanya, kepada Abu Sufyan dan kuffar Quraisy. Yani pada waktu yang Nabi memberikan kepadanya, ya, kesempatan. Artinya ini semasa perjanjian damai, tidak saling menyerang. Kapan itu? Pada sulh perdamaian Hudaybiyah. Ya, itu mungkin pernah dengar ada perjanjian apa? Hudaybiyah. Ya, tahun ke-7 insyaallah. Itu tahun ke-7 Hijriyah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian itu untuk tidak saling menyerang dengan syarat-syarat, ya, seperti diterangkan di kitab-kitab sirah. Ya, perjanjian ini antara Nabi SAW dan orang-orang kuffar Quraisy. Nah, semasa itu datanglah Abu Sufyan ke Syam bersama rombongan dagangnya, kafilah dagang, dan di sana Raja Herakl mengutus utusan kepada Abu Sufyan, memanggilnya untuk bertemu. Fa'atauhu, maka mereka datang kepada Herakl. Wahum di Ilya, mereka ketiga itu di Ilya. Ilya nama suatu daerah. Ya. Mereka, yang di para Quraisy tadi, nampaknya begitu, sedang berada di Ilya. Fada'ahum fi majlisihi, maka Herakl memanggil mereka di majlisnya, untuk datang di majlis Herakl. Wa haulahu udhama'ur Rum, dan di sekitar Herakl pembesar-pembesar Romawi yang lain. Tsumma da'ahum, kemudian Herakl memanggil, yakni supaya mendekat. Wa da'a bi turjumanihi, dia memanggil penerjemah. Iya. Memanggil penerjemahnya. Ya, karena bahasanya berbeda, ya kan? Abu Sufyan bahasa Arab, Romawi bahasa mereka. Ya. Sehingga membutuhkan penerjemah. Nah, di sinilah Herakl bertanya beberapa pertanyaan. Faqala, Herakl mengatakan, "Ayyukum akrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun Ayyukum aqrabu nasaban? Siapakah di antara kalian yang nasabnya paling dekat? Bi hadzal rajul, dengan orang ini. Alladzi yaz'umu annahu nabi, yang dia mengaku dia seorang nabi. Yani maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Herakles sudah dengar ada berita-berita muncul seseorang yang mengaku nabi di daerah Arab sana, di Makkah. Maka dia gunakan kesempatan datangnya orang-orang Makkah untuk bertanya. Ditanyalah Abu Sufyan siap dan teman-temannya, siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat dengan Muhammad? Faqala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan menjawab, qultu ana aqrabuhum nasaba. Ia mengatakan, akulah orang yang paling dekat nasabnya dengannya. Faqala, maka Herakles mengatakan, adnuhu minni, dekatkan dia kepadaku. Ya, dekatkan dia kepadaku supaya lebih dekat dengan Herakles untuk ditanya pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Waqarribu ashabahu, dan dekatkan pula teman-temannya. Waj'aluhum 'inda dhahrih, dan jadikan teman-temannya di punggungnya, di belakangnya. Jadi Herakles menyuruh untuk ke depan, mendekat, Abu Sufyan paling depan, teman-temannya di belakangnya. Ya. Apa tujuannya? Nanti akan disebutkan. Ya, Herakles meminta mereka sebagai saksi. Kalau Abu Sufyan dusta, yang belakang hendaknya mendustakan. Ya. Nah, itu tujuannya. Kemudian Herakles mengatakan, "Tsumma qala li turjumani." Herakles mengatakan kepada penerjemahnya, "Qul lahum." Katakan kepada mereka, "Inni sa'ilun hadza an hadza ar-rajul." Sesungguhnya aku akan bertanya kepada orang ini, Abu Sufyan, "An hadza ar-rajul," tentang orang itu. Tentang orang ini, yakni tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Fa'in kadzabani fakadzibuhu." Kalau fa'in kadzabani, tanpa tasydid yang pertama, fa'in kadzabani, kalau Abu Sufyan dusta terhadapku, ngomongnya enggak jujur, fakadzibuhu, hendaknya kalian mendustakan, menyatakan dia dusta. Jadi dia berpesan kepada penerjemahnya, katakan kepada mereka, ya, kalau Abu Sufyan dusta, kalian hendaknya mengatakan bahwa dia berdusta. Kalian di belakang silakan menyatakan tentang dustanya Abu Sufyan. Fa wallahi laula al-haya'u min an ya'thiru 'alayya kadiba la kadzabtu 'anhu. Kata Abu Sufyan apa? Wallahi, demi Allah, laula al-haya', kalau bukan karena malu, min an ya'thiru 'alayya kadiban, dari mereka, ya'thiru yani yanqulu, menukil, alayya kadiban, kedustaan atasku, la kadzabtu anhu, tentu aku akan berdusta tentang Muhammad. Ya. Jadi kata Abu Sufyan, kalau bukan karena malu, orang-orang akan mengatakan Abu Sufyan pernah dusta, maka saya akan dusta terhadap Muhammad, tentang Muhammad. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Mereka jujur, walaupun mereka kafir. Mereka akan berkata apa adanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka musuhnya. Ini kan musuhnya ketika itu, ya kan? Perang Badar, perang Uhud, ya. Perang-perang yang lain sampai tahun ke-7 berapa perang? Sampai sekarang di masa itu, yakni baru masa gencatan senjata, tidak saling menyerang. Nah, jadi masih permusuhan di antara mereka, tapi mereka jujur, tidak mau dusta. Mereka malu untuk berdusta. Mereka enggak ingin dikatakan Abu Sufyan pernah berdusta. Nah, lihat, ini suatu hal yang perlu kita cermati. Jadi orang kafir saja ketika itu di masa jahiliyah tidak mau dusta. Nah, tentunya kita, ya kan, muslimin, ya, harus betul-betul jujur. Ya, dusta itu akhlak yang tercela walaupun di masa jahiliyah. Dusta itu akhlak yang tercela walaupun di kalangan orang jahiliyah yang kafir. Jadi jangan kita punya perilaku dusta, kata-kata dusta. Ya, kita bisa dalam hal ini, ya, dalam hal ini lebih jelek daripada mereka kalau kita suka atau mau berdusta dalam hal ini, ya. Nah, ini pelajaran penting. Kita lanjutkan. Tsumma kana awwala ma sa'alani anhu an qala kaifa nasabuhu fiikum. Kemudian kana awwal adalah yang pertama, ma sa'alani, apa yang dia tanyakan kepadaku, anhu, tentang Muhammad, an qala, dia mengatakan, kaifa nasabuhu fiikum, bagaimana nasabnya di tengah-tengah kalian. Qultu, aku menjawab, huwa fina dzu nasab, dia di tengah-tengah kami sebagai orang yang punya nasab yang mulia. Dzu nasab, punya nasab, yakni maksudnya punya nasab yang mulia. Pertanyaan pertama. Qala, fa hal qala hadzal qawla minkum ahadun qattu qablahu? Qultu la. Pertanyaan kedua, fa hal, maka apakah qala hadzal qaul, telah mengatakan kata-kata ini, yakni telah pernah ada yang mengaku nabi. Kata-kata ini maksudnya apa? Iddi'a an-nubuwwah, mengaku nabi. Hadzal qaul, perkataan ini yakni apa? Pengakuan sebagai nabi. Hal qala hadzal qaul minkum, apakah telah ada orang yang mengatakan perkataan ini? Fikum, apa, minkum, di antara kalian, qat, qablahu, pernah ada sekali saja sebelumnya mengatakan kata-kata itu, yakni mengaku nabi. Qultula, Abu Sufyan menjawab, tidak, belum pernah ada juga. Pertanyaan ketiga, fahal kana min abaihi min malikin? Qultula, apakah kana adalah min abaihi, dari ayah-ayahnya, pernah ada yang menjadi malik, raja? Apakah ada dulu dari nenek moyangnya yang menjadi raja? Qultula, jawabnya tidak. Abu Sufyan mengatakan, saya katakan la, tidak. Qala, pertanyaan keempat, fa asyrafun nasi yattabi'unahu am la, am du'afa'uhum? Apakah asyrafun nas, orang-orang mulia, tokoh-tokoh masyarakat yang mengikuti dia, am du'afa'uhum, ataukah orang-orang lemah yang mengikuti dia? Qultu, saya katakan bal du'afa'uhum, bahkan yang mengikuti adalah orang-orang lemah. Pertanyaan kelima, ayaziduna am yankusun? Qultu bal yazidun, apakah bertambah terus, am yankusun, atau pengikutnya berkurang? Qultu, saya jawab bal yazidun, bahkan bertambah terus. Qala fa hal yartaddu ahadun minhum sukhtatan lidinihi ba'da'an yadkhula fihi? Qultula, pertanyaan yang keenam, apakah ada seseorang yang murtad di antara mereka, sukhtatan lidinihi, karena benci kepada agamanya, setelah dia masuk ke dalamnya? Saya jawab la, tidak. Tidak pernah ada yang murtad karena benci terhadap Islam. Qala fa hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala? Qultula, pertanyaan ketujuh, apakah kalian tattahimunahu, menuduh dia bil kadzib, dengan suatu kedustaan? Yani apakah kalian pernah menuduh dia berdusta dalam omongan-omongan biasa itu, omongan-omongan di antara manusia, pernah dia berdusta sebelum an yakula maqala, sebelum mengatakan apa yang dia katakan, yakni sebelum mengaku sebagai nabi. Pernah dia dusta? Qultula, tidak pernah. Pertanyaan ke-8, fahal yagdiru? Qultula, apakah dia pernah yagdir, yakni melakukan ghadar, khianat? Qultula, tidak. Enggak pernah juga. Ya. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Dan sekarang ini kami sedang di masa, yakni perjanjian perdamaian, perjanjian gencatan senjata itu. Kami sekarang, kata Abu Sufyan, sedang dalam perjanjian dengannya untuk tidak saling menyerang. La nadri, kita enggak tahu ma huwa fa'ilun fiha, apa yang dia lakukan padanya. Ya. Nah, tentunya Nabi tidak akan khianat dalam perjanjiannya. Qala walam tumkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an ghairu hadhil kalimah. Lam tumkinni dalam syarat disebut ai antakisuhu bihi, yani dan lam tumkinni, yani berarti artinya tidak ada kesempatan bagiku untuk mencela, ya, dia dengan suatu kalimat udkhilu fiha, yang kumasuk padanya syai'an, sedikit saja, ghairu hadhil kalimat, selain kata-kata ini. Ya. Jadi semua tadi yang ditanya dan jawabannya semuanya kan positif, ya kan? Dari berapa tadi? 7 pertanyaan, ya. Semuanya jawabannya positif. Bagus-bagus semua. Nah, kata Abu Sufyan, tidak ada celah bagi saya untuk mengatakan kata-kata yang ada unsur negatif kecuali hanya kata-kata itu. Itu pun bukan suatu hal yang negatif sebetulnya. Ya. Karena kata Abu Sufyan, kami sekarang sedang dalam perjanjian damai dan saya enggak tahu apa yang dia lakukan. Nah, sekarang nyatanya Nabi dalam perjanjian itu Nabi yang khianat atau mereka yang khianat? Justru mereka yang khianat dengan perjanjian itu. Nabi enggak khianat. Ya. Jadi tidak ada celah bagi Abu Sufyan untuk mencela, kecuali melalui kata-kata itu, yang itu pun sebetulnya tidak mengandung celaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada celah. Pertanyaan ke-8, qala fa hal qataltumuhu? Qultu na'am. Apakah kalian memerangi dia? Dia menjawab iya. Abu Sufyan menjawab iya, kami memerangi dia. Qala fa kaifa kana qitaluhum? Qitalukum iyyahu? Qultu al harbu bainana wa bainahu sijal. Yanalu minna wa nanalu minhu. Pertanyaan ke-9, bagaimana peperangan kalian terhadap dia? Kami jawab al harbu bainana wa bainahu sijal. Perangan antara kami dan dia sijal, yakni bergantian. Artinya kadang kami menang, kadang dia menang. Bergantian. Yanalu minna, dia yakni mengalahkan kami, wa nanalu minhu, dan kami mengalahkan dia. Ya. Seperti dalam Badar dan Uhud. Pada perang Badar Nabi yang menang, pada perang Uhud mereka yang menang. Qala madza ya'murukum? Qultu yaqulu 'ibudullaha wahdah wa la tusyriku bi syai'an wa atruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal 'afafi was silah. Pertanyaan yang ke-9. Madza ya'murukum? Dengan apa dia memerintahkan kalian? Qultu, saya mengatakan. Dia mengatakan, u'budullaha wahdah, ibadahilah Allah satu-satunya. Wala tusyriku bi syai'an, jangan kalian menyekutukannya dengan suatu apapun. Watruku ma yakulu aba'ukum, tinggalkan apa yang kalian, apa yang dikatakan nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis salati was sidq, dan memerintahkan kami untuk sholat dan untuk jujur. Wal afaf, untuk menjaga kehormatan kami. Wastilati, dan menyambung silaturahmi. Coba kita perhatikan, ya, semua yang diperintahkan ini baik atau buruk? Semuanya baik, ya kan? Memerintah untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal satu-satunya dan tidak berbuat syirik, meninggalkan adat istiadat nenek moyang yang tidak baik, memerintahkan sholat, jujur, menjaga kehormatan dan silaturahmi, semuanya baik. Ya, nah ini anehnya orang-orang Arab kenapa tidak mau mengikuti beliau? Semua perintahnya baik, semua yang dari pertanyaan-pertanyaan tadi baik semuanya jawabannya. Nah itulah yang namanya hidayah. Kalau orang tertutup, ya tetap tidak ada hidayah. Tapi ketika terbuka pikirannya, Allah bukakan dan Allah beri hidayah, langsung cocok dengan Islam karena semuanya baik. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan Herakl kepada Abu Sufyan. Faqala liturjuman, maka berikutnya Herakl mengatakan kepada penerjemah, kullahu, katakan kepadanya, sa'altuka an nasabihi fadzakarta annahu fikum dzu nasabin. Aku bertanya kepadamu an nasabihi, tentang nasabnya. Fadzakarta, maka kamu mengatakan, menyebutkan bahwa dia fikum, di tengah kalian, dzu nasab, sebagai orang yang punya nasab yang mulia. Ini jawabannya. Fakadzalika ar-rusul, maka begitulah memang para rasul. Tub'atsu fi nasabi qaumiha, diutus pada nasab kaumnya. Yani diutus pada nasab yang mulia di tengah kaumnya. Sama dengan para rasul. Ini tanda. Jadi ini berarti salah satu tanda dari tanda-tanda kebenaran kenabian Rasulullah SAW, cocok dengan para nabi sebelumnya. Begitulah para nabi memang, ya, mereka orang-orang yang punya nasab. Wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaul fa dzakarta an la. Dan aku bertanya kepadamu wahai Abu Sufyan, apakah ada di antara kalian yang sebelumnya mengatakan kata-kata ini, mengaku nabi? Fadzakarta an la, kamu sebut bahwa tidak ada. Faqultu, maka saya katakan, law kana ahadun qala hadzal qaul, seandainya ada dulu seseorang qala hadzal qaul, mengatakan kata-kata ini, pernah ada yang mengaku nabi qablahu, sebelumnya, laqultu, tentu aku katakan rajulun ya tasi biqaulin qila qablahu. Kalau ada memang sebelumnya yang pernah mengatakan begitu, saya akan mengatakan kalau begitu dia, yakni Muhammad, hanya seorang yang ikut-ikutan dengan kata-kata orang yang sebelumnya. Nah, tapi ternyata tidak ada orang yang sebelumnya mengaku nabi, sehingga dia bukan orang yang sekedar ikut-ikutan. Wasal juga, dan aku bertanya kepadamu, hal kana fi abaihi, apakah ada di nenek moyangnya, min malikin, yang pernah jadi raja? Fadzakarta an la, kamu jawab tidak ada. Qultu, saya katakan, falau kana min abaihi, seandainya di antara bapak-bapaknya dulu, nenek moyangnya dulu, min malikin, ada yang pernah jadi raja, qultu, saya katakan, rajulun yatlubu mulka abi, Muhammad hanya seorang manusia yang ingin mencari kembali kerajaan ayahnya atau nenek moyangnya. Ya, yakni kalau begitu dia hanya seorang yang ingin mengembalikan kerajaan dan kekuasaan nenek moyangnya dulu. Tapi ternyata juga tidak. Berarti dia bukan orang yang mencari kekuasaan. Wasa'altuka hal kuntum tattahimuna bil kadhib qabla an yaqula ma qala fa dzakarta an la, faqad a'rifu annahu lam yakun liyadhara al kadhiba 'ala an nas wa yakdhib 'ala Allah. Dan aku tanya kepadamu, apakah kalian pernah menuduh dia sebagai pendusta sebelum dia mengaku sebagai nabi? Kamu jawab tidak. Dan sungguh aku tahu, annahu lam yakun liyadhar al-kadzib, bahwa tidak mungkin dia meninggalkan kedustaan terhadap manusia, tidak mungkin dia enggak mau dusta kepada manusia kemudian dia mau dusta atas nama Allah. Enggak mungkin. Ya. Kalau di antara manusia dia enggak mau dusta, bagaimana dia mau dusta atas nama Allah? Lebih-lebih besar, ya kan? Maka jelas dia enggak berdusta. Enggak mungkin dia berdusta dalam pengakuannya sebagai nabi. Wa sa'altuka asyrafan nas ittaba'u asyrafun nas ittaba'u am du'afa'uhum fa dzakarta anna du'afa'uhum ittaba'u. Dan aku bertanya kepadamu, apakah orang-orang mulia, tokoh-tokoh yang mengikuti dia, atau orang-orang lemah? Kamu menjawab bahwa orang-orang lemah yang mengikuti dia. Wa hum atba'ur rusul, kata Harakal, memang begitulah para pengikut rasul. Kebanyakan adalah orang-orang yang lemah. Wa sa'altuka ayazidun am yanqusun fa dzakarta annahum yazidun. Dan aku bertanya kepadamu, apakah mereka terus bertambah atau berkurang? Dan kamu menjawab bahwa mereka terus bertambah. Wa kadzalika amrul iman hatta yatim. Dan begitulah urusan iman akan terus bertambah sampai lengkap, sampai sempurna. Ya, terus akan bertambah sampai pada puncaknya nanti. Wa sa'altuka ayartaddu ahadun sukhtatan li dinihi ba'da an yadkhula fihi fa dzakarta anla. Dan aku bertanya kepadamu, apakah ada yang murtad seseorang dari mereka karena benci terhadap agamanya setelah dia masuk? Dan kamu menyebutkan tidak. Wa kadzalikal iman, dan memang begitulah yang namanya iman, iman yang benar. Hina tukhalitu bashashatuhu qulub al-quluba. Ketika yani bashashatuhu tukhalitul qulub. Bashashatul iman yani insyarah al-bashasha mukhalatatul iman insyarah as-sudur. Ya. Nah, ketika iman itu tukhalit menyentuh atau bercampur dengan insyarah kelapangan qalb. Dah enggak mungkin kalau sudah bercampur dengan kelapangan qalbu kemudian orang akan murtad. Begitulah iman. Nah, ini menunjukkan iman yang benar. Wa sa'altuka an hal yaghdiru fa dzakarta anla, dan aku bertanya kepadamu, apakah dia berkhianat? Kamu jawab tidak. Wa kadzalikar rusul la taghdiru. Begitulah memang para rasul, mereka tidak akan berkhianat. Wa sa'altuka bima ya'murukum, dan aku bertanya kepada kamu, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Fa dzakarta, kamu menyebutkan bahwa dia memerintahkan an ta'budullah, agar kalian beribadah kepada Allah saja. Wa la tusyriku bi syai'an, dan tidak menyekutukan sedikit pun dengannya. Wa yanhaakum 'an ibadatil awthan, dan melarang kalian dari ibadah kepada berhala-berhala. Wa ya'murukum bis salati was sidq, dan dia memerintahkan kalian untuk salat dan jujur. Wal 'afaf, dan menjaga kehormatan. Ya. Kemudian kata Harakal, fa in kana ma taqulu haqqan, kalau apa yang kamu katakan itu benar, kamu betul-betul jujur tentang Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, dan ini semuanya memang benar, ya kan? Dan itu semua menunjukkan kebenaran Rasulullah. Kata Harakal, kalau kamu benar dalam ucapanmu, fasayamliku, maka dia akan menguasai maudi'a qadamayya hatain, tempat kedua kakiku ini. Yani sekarang aku di sini berkuasa di sini. Kalau benar apa yang kamu katakan tentang Muhammad, dia nanti akan menguasai kekuasaanku ini. Ya, artinya begitu. Fasayamlik maudi'a qadamayya hatain. Dia akan menguasai tempat dua kakiku ini. Ya, jadi sesungguhnya Herakl tahu, ya, bahwa itu tanda-tanda kebenaran seorang rasul. Makanya dia mengatakan kalau benar kamu mengucapkan seperti itu, maka dia betul-betul seorang rasul, seorang nabi, dan pasti dia akan menguasai apa yang dikuasai oleh Herakl, menguasai alam ini. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharij, dan sungguh aku telah tahu bahwa dia akan keluar. Ya. Dia akan keluar dan akan apa? Menguasai daerah-daerah yang hampir seluruh muka bumi ini dia menguasai, ya kan, Islam. Nah. Jadi dari apa yang diketahui oleh Herakl, mungkin dari kitab-kitab yang dia baca atau berita-berita yang dia dengar sebelumnya, dia akhirnya berkesimpulan begitu. Dan saya tahu bahwa dia akan keluar. Yani dia pun tahu bahwa memang sudah waktunya keluar nabi yang terakhir itu. Ya. Walam akun adzunnu annahu minkum, dan aku enggak menyangka kalau ternyata keluarnya dia itu di antara kalian, dari orang-orang kalian, dari orang Arab, enggak menyangka sebelumnya. Ya, karena orang-orang Yahudi juga seperti itu. Ya. Ini orang-orang Nasrani, mereka Nasara, ya kan? Herakl ini golongan Nasara. Punya anggapan atau keyakinan seperti itu. Enggak mengira bahwa itu dari orang Arab. Yahudi juga begitu. Tapi ternyata yang keluar justru dari orang Arab. Ya. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ah. Falau anni a'lam, seandainya aku tahu, anni akhlusu ilaihi, aku bisa keluar menuju kepadanya, latajashamtu liqa'ahu, yani latakallaftu al-wusul ilaihi ila liqa'i. Aku akan berupaya, tajasyam itu berarti takallaf itu berupaya untuk ketemu dengannya. Walau kuntu indahu, dan seandainya aku berada di sisinya, laghassaltu an qadamih, aku akan mencucikan kakinya. Ya. Jadi ini sesungguhnya terkandung padanya pengakuan Herakl terhadap kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan rasul. Ya. Namun yakni dia tetap pada akhirnya tidak masuk Islam karena kekuasaan, karena hal-hal yang lain Allah Maha tahu, sehingga walaupun dia tahu kebenaran Rasulullah tapi dia tetap tidak masuk Islam, dan ini kerugian bagi dia sendiri. Na'udzubillah min dzalik, dan justru dosanya semakin besar. Nah, baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.